الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين والأخوات في الله حفظكم الله، إن شاء الله malam ini akan kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab التوحيد كريا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى. Kita masih pada bab sebagian dari umat ini akan ada yang menyembah berhala, akan ada yang menyembah sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada bab ini masih ada satu hadis ya yang sangat panjang yang berkaitan dengan bab ini. Insyaallah malam ini kita akan membaca hadisnya. Sebelum kita baca hadisnya, nah ikhwah yang menghafal falyatafaddal. Ya, qira. أحسن من انتهى إلى ما سمع. Thank you. Sudah? Baik. Yang lainnya. Dari mana Ubaidullah baru datang? Langsung gondol ya. Begitu muncul langsung panjang rambut. Saya Iqra Ubaidullah sama Abu Aisyah. Bab apa sekarang? Yang terakhir. Al-Syirikuna. Ya. Dua ya. Iqra. Antum ayu syarikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Qara wa idza. Qiyamati عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقصرت ربعيته فقال كيف يصلح قوم شج نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسها من الرجوع في الرأة الآخرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي الرواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وكسرت وأنزل عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني أنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني أنك من الله شيئا. يا صفية بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سنتهى طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. An Sauban radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Sauban, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Sauban ini adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia, dan beliau adalah bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maula. Baik, yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian terus menerus bersama Nabi, tidak berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya banyak keutamaan. Qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna Allah zawali al-arda faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah mengumpulkan untukku bumi ini. Maka aku pun bisa melihat timur dan baratnya. Ya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai apa yang telah diperlihatkan kepadaku dari timur dan barat itu. Baik. Kemudian kata Rasulullah, wa utitul kanzaini, dan aku diberikan dua perbendaharaan harta yang sangat besar, yang sangat bernilai, yaitu al-ahmar wal-abyad, yang merah dan yang putih. Nanti kita terangkan. Baik, sini dulu kita terangkan dulu. Ikhwana fillah azzakumullah, Nabi tadi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untukku bumi ini. Zawali al-ard, mengumpulkan atau melipat, bisa bermakna jama'ah, bisa bermakna tawaf. Jadi zawa bermakna jama'ah atau tawaf. Menghimpun, mengumpulkan atau melipat. Melipat bumi ini untuk saya. Maka aku pun bisa melihat, ya, bagian timurnya dan bagian baratnya, kata Nabi. Baik. Ikhwana fiddin azzakumullah, hadis ini diterangkan oleh para ulama ada dua maknanya. Makna mengumpulkan di sini, dikumpulkan bumi sehingga Nabi bisa melihat timur dan baratnya, ada dua makna kata para ulama. Makna yang pertama, ya, bahwa bumi ini, bumi yang besar ini, itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia nampak kecil. Jadi dijadikan bumi ini kecil di hadapan Nabi sehingga dengannya Nabi bisa melihat bagian baratnya dan bagian timurnya. Sebab kalau bumi ini besar, kan tidak bisa dilihat apa yang ada di sana sampai ujung. Tidak bisa dilihat ujungnya. Mulai dari sini sampai ujung, tidak bisa dilihat apa yang ada dari sini ke sana. Maka ikhwan fillah, ya, karena Nabi adalah seorang Nabi, maka di antara keistimewaan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang besar ini menjadi kecil. Paham ini? Itu maknanya. Jadi bumi ini dikecilkan oleh Allah, dilipat oleh Allah, dihimpun oleh Allah, sehingga Nabi bisa melihat timur dan baratnya, dilihat semua. Apa yang ada di bagian timur, apa yang ada di bagian barat, semuanya Nabi bisa lihat. Iya. Ya mungkin kalau pendekatan pemahaman ya seperti apa itu globe ya, ada apa itu, apa namanya, bola dunia, ya bola dunia itu bisa langsung di ngoi di sini, anu di sini, anu di sini, ada ini, ada yang begitu dia. Ini maknanya hadis. Masya Allah. Dipahami ya? Baik. Jadi makna yang pertama, ya makna yang pertama kata para ulama, ya bahwa dikumpulkan untukku, ya maksudnya di apa namanya, dikecilkan ya, dijadikan bumi besar menjadi kecil sehingga Nabi bisa melihat. Nabi bisa melihat. Baik. Yang kedua, makna yang kedua kata para ulama, diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, annahu qawwa basara rasulahu, yaitu bukan buminya yang dikecilkan, buminya tetap, tetapi kekuatan penglihatan Nabi yang diperkuat. Paham ini? Jadi qawwa basara rasulahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan pandangan dan penglihatan Nabi sehingga Nabi bisa melihat semua yang ada di bumi, timur dan baratnya. Itu makna yang kedua. Baik. Sebagaimana yang pernah terjadi ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, kan ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mengabarkan kepada orang musyrik, saya tadi malam ke Masjidil Aqsa. Ya orang musyrik tanya, iya kan? Baik. Bagaimana ciri-ciri Masjidil Aqsa itu? Bagaimana apa yang kamu lihat di sana? Apa apa yang ada di sekitarnya? Apa yang ada di dalamnya? Iya. Maka Nabi langsung diperlihatkan. Matanya langsung apa? Dibuatkan oleh Allah sehingga Nabi bisa melihat, oh Masjidil Aqsa begini, begini, begini, sekian tiangnya, apa yang ada begini yang ada dalamnya, orang yang di sekitarnya begini, dan orang-orang yang ada di sekitar masjid ini orangnya, ini orangnya, dikabarkan semua. Paham ya? Ya, jadi bukan Masjidil Aqsa yang didatangkan ke hadapan Nabi dan melihat, tapi pandangan Nabi yang kemudian dikuatkan sehingga Nabi mampu menembus pandangan ke sana. Ya, paham ini ya? Baik. Di baratnya ada layar kaca di depan. Dilihat saja, oh ada di sini, ada di sini, ada di sini. Dikabarkan kepada orang musyrik sehingga supaya mereka yakin bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi benar. Ini makna yang kedua. Paham ya? Baik. Tetapi para ulama atau kebanyakan ulama memilih makna yang pertama. Makna yang pertama lebih benar. Sebab itu yang sesuai dengan zahir hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang begitu besar ini mengecil, dikecilkan untuk Nabi sehingga Nabi bisa melihat seluruh yang ada di bagian timur dan baratnya. Baik. Paham ya? Ya, dan ini merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah seluruh bagian timur dan bagian barat bumi ini, ini pertanda bahwa beliau bukan manusia biasa, tapi beliau adalah seorang nabi. Tanda-tanda nubuwah, tanda-tanda kenabian. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ummati," dan sesungguhnya umatku, kata Nabi, kekuasaannya akan mencapai apa yang diperlihatkan kepadamu itu. Ya, kekuasaan umatku nanti, umat Islam, itu akan mencapai ya apa yang diperlihatkan kepadaku, yaitu timur dan barat. Artinya, kelak umatku akan menguasai negeri timur dan negeri barat. Nabi perlihatkan, ini nanti di sini nanti akan dikuasai, ini bagian timur dan di sini, bagian timurnya di sini, bagian baratnya di sini dan di sini. Diperlihatkan kepada Rasulullah. Masya Allah. Baik. Dan sesungguhnya umatku, kata Nabi, akan kekuasaannya akan mencapai apa yang diperlihatkan kepadaku dari bumi itu. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini, bahwa kekuasaan umatnya akan meluas sampai ke barat dan ke timur, ini benar terjadi. Nabi ketika hidup sudah mengabarkan begini ya. Dan ingat, semua sabda Nabi pasti benar. Apa yang dikatakan oleh Nabi tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu pasti benar terjadi. Termasuk di sini, apa yang dikabarkan oleh Nabi betul-betul terjadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ya tersebarlah kekuasaan kaum muslimin yang tadinya hanya di sekitar Madinah ya, sekitarnya Madinah, sekitarnya Mekah dan sekitarnya. Kemudian ya di masa khalifah sepeninggal Rasulullah, di masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian kekuasaan Islam semakin meluas ke daerah timur dan daerah wilayah barat. Ya. Dan disitulah ya jatuh dua kerajaan besar. Dua kerajaan besar runtuh. Kerajaan kafir. Ya, kerajaan besar dari orang-orang kafir kemudian runtuh di situ. Kerajaan apa itu? Persia dan Romawi. Ini semua adalah bukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi maka kekuasaan kaum muslimin meluas di zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian di Khulafa Bani Umayyah, Bani Abbas, sampai dua negeri besar itu runtuh. Ya, Persia yang ada di timur dan Romawi yang ada di barat itu runtuh. Baik, bahkan disebutkan oleh para ulama kekuasaan itu ya sampai ke negeri India. Waktu itu ya sampai ke negeri India, negeri timur. Nah, dan juga sampai ke daerah namanya Tonja. Kata Syekh Salkos, Tonja itu ada di Maroko. Maroko itu ujung paling barat. Barat yang paling ujungnya. Sampai ke sana kekuasaan kaum muslimin. Tempatnya siapa belajar di situ? Ya, tempatnya Ustaz Fulan. Ya, yang belajar madhab Maliki. Baik, di sana lah tempatnya Ustaz Fulan belajar. Baik, sampai ke sana ya, Tonja itu ya ujung barat yang paling ujung sana. Baik. Walhasil ikhwan fillah azzakumullah, apa yang dikabarkan oleh Nabi terjadi ya? Terjadi. Bahwa umatku kekuasaannya akan mencapai timur dan barat. Kemudian kata Rasulullah, wa utitu al-kanzaini, dan akan diberikan kepadaku dua perbendaharaan harta yang sangat berharga. Apa itu? Al-ahmar wal abyad. Al-ahmar, merah, maksudnya di sini merah adalah emas. Wal abyad itu perak. Iya. Kata Nabi, dan akan diberikan kepadaku dua harta yang paling berharga, yaitu emas dan perak. Ya, ini milik siapa ini emas dan perak? Nah, hartanya siapa ini? Baik. Hartanya Raja Persia, emas. Ya, sementara hartanya Raja Romawi itu perak. Ya. Nabi mengabarkan bahwa mereka, Persia dan Romawi pun akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dan harta-harta mereka itu akan dikuasai oleh umatku. Akan diberikan kepada aku harta-harta perbendaharaan mereka. Faham ini? Baik. Dan ini terjadi, ikhwani fillah rahimakumullah, bukan ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi meninggal, kemudian itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terjadilah apa yang dikabarkan oleh Nabi. Ya, maka dibawakan kepada beliau ya harta-harta tadi miliknya Persia dan Romawi, termasuk kata para ulama, taj, mahkota yang biasa dipakai itu sampai dibawakan kepada Umar. Ini sudah apa yang disabdakan lagi, ini sudah, ini semua mahkota-mahkotanya, gelang-gelangnya, emas dan peraknya dibawakan kepada Umar bin Khattab. Ya, terjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi waktu itu pernah, ketika Nabi masih hidup, pernah berkata kepada Suraqah ibn Malik, pernah berkata kepada sahabat yang bernama Suraqah ibn Malik, al-madlaji, kata Nabi, kaifa bika ya Suraq idha wudi'a taju Kisra ala ra'sika wa siwaruhu fi yadayka. Bagaimana kamu jika seandainya nanti diletakkan mahkotanya Persia, Raja Kisra, Raja Persia, di atas kepalamu dan dipakaikan gelang-gelangnya di tanganmu, bagaimana kamu? Ya, Nabi masih hidup ya, Nabi sudah sampaikan ini. Karena ini akan terjadi, maka ditanya Suraqah, kamu bagaimana kira-kira kalau mahkotanya itu dipakaikan di kepalamu? Iya kan? Baik. Ini bukan mahkota biasa ini. Iya. Makanya ketika Umar bin Khattab masuk menemui Nabi di rumahnya, dan Umar melihat di rumahnya Nabi tidak ada apa-apa. Ketika Umar melihat Nabi tidur di atas tikar yang kasar yang berbekas di punggungnya Nabi, maka di situ Umar menangis. Nabi tanya kenapa menangis, maka Umar langsung mengingat, inna Kisra wa Kaisar, sesungguhnya Raja Persia dan Romawi mereka hidup di atas kenikmatan, sementara kamu Rasul, makhluk yang dicintai oleh Allah, kenapa kehidupanmu seperti itu? Ya, langsung diingat harta mereka, ya kenikmatan yang mereka dapatkan. Maka Nabi sampaikan ini kepada Suraqah, ya Suraqah, bagaimana kira-kira keadaanmu kalau mahkotanya itu dipakai di kepalamu? Iya. Tapi ini belum terjadi ya di masa hidupnya Nabi. Nah, ikhwan fillah azzakumullah, ketika Rasulullah meninggal dan Umar bin Khattab menjadi khalifah, terjadilah apa yang disabdakan oleh Nabi, yaitu tadi mahkotanya dibawa di hadapan Umar, gelang-gelangnya dibawa di hadapan Umar. Maka Umar teringat dengan sabda Nabi kepada Suraqah. Maka Umar memanggil Suraqah. Panggil Suraqah ke sini. Kok dibuktikan sabda Nabi? Iya. Panggil Suraqah ibnu Malik ke sini. Kemudian dipanggillah Suraqah. Kemudian Suraqah dipakaikan mahkota itu, ya, dalam rangka untuk membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan, wahai Suraqah, ucapkanlah alhamdulillah alladhi nazza'a taja Kisra min ra'sihi wa siwarihi min yadayhi. Ya ucapkanlah wahai Suraqa, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melepas mahkota Kisra dari kepalanya dan gelang-gelangnya dari kedua tangannya, waja'alahuma, dan menjadikan keduanya di atas kepala seorang Arab. Seorang Arab min Bani Mudlaj, dari Bani Mudlaj. Itu dialah Suraqa yang dimaksud. Iya. Baik. Wadhalika bi'izzil islami, itu semua terjadi wahai Suraqa karena kemuliaan agama Islam. Wa quwwatihi, dan kekuatan Islam. La bihaulina wa la biquwatina, bukan karena upaya kita dan bukan karena kekuatan kita, semata-mata karena pertolongan ya terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini terjadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, azan dulu. Kemudian kata Rasulullah lanjutan hadis, ya ini dua berita yang disampaikan oleh Nabi dan terjadi, ya ini terjadi. Baik, kemudian kata Rasulullah, wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan sesungguhnya aku pernah, atau jangan pernah ya, sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku. Jadi Nabi berdoa, memohon kepada Allah sebagai bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Nabi mendoakan umatnya dengan dua doa. Kata Rasulullah, wa inni sa'altu rabbi, dan sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku, bukan untuk saya, tapi untuk umatku, kata Nabi. Allah yuhlikaha bisanatin bi'amba, agar jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan umatku ini, menghancurkan umatku ini dengan musim kemarau yang menimpa semua daerah kaum muslimin. Ini yang diminta oleh Nabi. Jadi apa yang Nabi minta kepada Allah? Ya Allah, janganlah engkau menurunkan, janganlah engkau membinasakan umatku dengan menurunkan musim kemarau kepada mereka yang melanda semua negeri kaum muslimin. Jangan. Ini yang Nabi minta. Baik. Ada yang memaknakan hadis ini dengan makna yang lain, tapi ini lebih benar. Makna ini lebih benar. Jadi Nabi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan umatnya Nabi Muhammad dengan menurunkan musim kemarau, mendatangkan musim kemarau yang menimpa semua negeri kaum muslimin, menimpa Indonesia, menimpa Malaysia, menimpa semua negeri dalam waktu yang sama. Ya, ini yang Nabi minta kepada Allah. Sebab kalau ini terjadi, habis umat Islam. Tidak akan ada yang tegak memperjuangkan agama Allah. Ya, makanya kalau terjadi musim kemarau, itu tidak akan menimpa semua negeri. Terjadi di Indonesia, na'udzubillah, mudah-mudahan selamatkan. Terjadi tempat lain, di sini tidak. Terjadi di sana, di sini tidak. Terjadi di sini, di sana tidak. Tapi kalau terjadi semua, tidak. Sebab ini Nabi minta kepada Allah. Ya. Nabi berdoa. Nanti kita lihat apakah doanya Nabi diterima. Nanti kita lihat. Yang jelas doanya Nabi ini. Yang pertama doanya Rasulullah. Ya Allah, janganlah engkau membinasakan umatku dengan menurunkan kepada mereka musim kemarau yang melanda semua negeri kaum muslimin. Kalau kamu menurunkan musim kemarau, ya Allah, ya mungkin di satu negeri, tidak di negeri lain. Tapi kalau menimpa semua, jangan, ya Allah. Ini yang pertama doanya Nabi. Yang kedua, wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan ya Allah, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh Islam dari luar Islam, dari kaum kafir, janganlah engkau menjadikan mereka musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara atau yang lainnya, jangan engkau jadikan mereka bisa menguasai kaum muslimin. Jangan. Ya Allah, jangan kamu jadikan mereka menguasai kaum muslimin, mengalahkan kaum muslimin, sehingga mereka bisa merebut wilayah-wilayah kekuasaan mereka. Doa yang kedua. Ya. Jelas ya doanya? Jadi dua doanya Nabi kepada Allah. Yang pertama, memohon kepada Allah agar jangan sampai Allah menurunkan bala kepada umatnya berupa musim kemarau yang menimpa semua negeri kaum muslimin. Yang kedua, jangan sampai ya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang kafir mampu menguasai kaum muslimin sehingga mereka berhasil merebut wilayah-wilayah kekuasaan kaum muslimin. Baik. Nah, kita lihat apakah doa Nabi diterima? Apakah doa Nabi ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi, wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku berkata. Setelah berdoa, Nabi terangkan apa na'am, apa tanggapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap doa Rasulullah. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu, sesungguhnya aku jika telah menetapkan sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Ya. Sebelum Allah terangkan apakah saya terima atau tidak doamu, yang jelas kalau saya sudah menentukan sesuatu, sudah mentakdirkan sesuatu, maka tak seorang pun manusia mampu menolak takdir saya. Itu maknanya. Jadi kalau aku Muhammad sudah menentukan, menetapkan, mentakdirkan sesuatu, maka tak seorang pun yang bisa menolak ketentuan itu. Faham ini? Baik. Fa'innahu la yu'min. Tidak ada yang bisa menolak. Kemudian Allah terangkan, wa inni a'taituka li ummatika, maka inilah ketentuannya Allah sekaligus jawaban terhadap doa Nabi. Wa inni a'taituka, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu, alla uhlikahum bisanatin bi'amma, bahwa saya tidak akan membinasakan mereka dengan menurunkan musim kemarau yang melanda semua negeri. Berarti Allah menerima yang pertama. Allah terima doanya Nabi Muhammad. Maka jangan khawatir. Kalau terjadi musim kemarau di sini, di tempat lain tidak akan terjadi. Paham ini? Atau terjadi di tempat, tapi masih ada tempat lain yang tetap turun hujan. Ya, sebab ini doa Nabi, dan doa Nabi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Allah? Kalau aku sudah menetapkan, tidak ada yang bisa merubah itu ketetapan Allah. Maka Allah terangkan bahwa saya sebagai bentuk kasih sayang kepada hambanya Allah, kepada hambaku, aku tidak akan membinasakan umatmu dengan menurunkan musim kemarau kepada mereka secara merata semua negeri. Ya, berarti Allah terima ya. Ya. Adapun musim kemarau di satu tempat, di tempat lain tidak, ya ini terjadi. Ini masih terjadi ya. Ya. Dan ini ada hikmah Allah Subhanahu wa taala kenapa ya terjadi di satu tempat tidak terjadi di tempat lain, ada hikmah. Tapi apakah akan terjadi di semua tempat? Tidak akan. Sebab ini sudah Allah tetapkan sebagai bentuk ya istijabah, ya pengabulan doa dari apa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun terjadi di satu tempat tidak turun di tempat lain, ini pasti terjadi. Ya, dan itu ada hikmah. Ya. Ada hikmah supaya kaum muslimin berpikir, ya, introspeksi, muhasabah, apa sebabnya ini terjadi ya? Apa sebabnya waktunya sudah turun hujan kok tidak turun? Orang sudah melaksanakan sholat istisqa kok belum turun-turun? Ya, sehingga apa? Sehingga terjadilah apa yang terjadi akibat dari musim kemarau. Kalau terjadi musim kemarau pasti manusia binasa. Sebab sumber kehidupan manusia adalah air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Dari air itu. Kalau sudah tidak ada air, binasa manusia. Binasa manusia. Makanya Allah ingatkan kepada kita, ya, bahwa air itu merupakan nikmat besar. Afara'aitumul ma' alladhi tashrabun, tidakkah kamu memperhatikan air yang setiap hari kalian minum? A'antum anzaltumuhu, apakah kalian yang menurunkan itu dari langit? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkan? Ini pertanyaan perlu dijawab atau sudah tahu jawabannya? Pertanyaan ini namanya pertanyaan apa? Bukan pertanyaan untuk dijawab. Ya, apakah kalian yang menurunkan itu atau Allah yang menurunkan? Ya. Kalau Allah yang menurunkan, kenapa kalian tidak bersyukur? Lau nasya'u, seandainya kami mau, kata Allah, la ja'alnahu ujaja, kami jadikan air itu asin campur pahit. Allah ingatkan kita, ikhwan fillah. Pertama Allah ingatkan, coba kalian perhatikan air yang kalian minum. Kalian bisa minum. Coba kalau Allah hentikan itu. Allah hentikan hujan. Allah tidak turunkan hujan. Kalian bisa minum? Tidak bisa minum kita. Atau Allah turunkan. Allah turunkan hujan. Tetapi Allah jadikan air hujan itu asin campur pahit. Asin bercampur pahit. Bisakah kita mengambil manfaat? Tidak bisa. Kemudian Allah katakan, falaula tashkurun. Kalau begitu, kenapa kalian tidak bersyukur? Ini baru satu nikmat. Baru satu nikmat yang Allah ingatkan kepada kita. Tapi ini nikmat sumber kehidupan. Kalau ini tidak ada, mati kita. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, jangan kamu binasakan, matikan, hancurkan umatku dengan musibah ini. Tidak turun air. Jangan. Maka hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tetap terjadi. Di stop air sementara, air hujan sementara di satu tempat. Tapi tidak di tempat lain. Nah pertanyaannya, kenapa bisa terjadi demikian? Musim kemarau di satu tempat, sementara di tempat lain, masya Allah. Kenapa bisa? Itu karena banyaknya pedagang-pedagang yang curang. Itu Nabi terangkan. Kata Nabi, khamsun idza tulitum bihinna. Ada lima bencana. Kalau lima ini menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah jangan sampai menimpa kalian. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai lima bencana ini menimpa kalian. Ya, di antara lima bencana itu Nabi sebutkan, walam yang kusud mikyala wal mizan, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Tidaklah para pedagang itu mengurangi takaran, liternya dikurangi atau timbangannya dikurangi. Sebabnya ini, kata Nabi, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Illa ukhidu bisinin. Ya, kata Nabi, kecuali mereka akan ditimpa musim kemarau. Itu sebabnya. Kecuali akan ditimpakan kepada mereka as-sinin, musim kemarau yang berkepanjangan. Walhamdulillah masih ada pedagang jujur kan? Masih banyak. Masih ada istilah orang timbangan surga. Masih ada timbangan surga di pinggir jalan. Ya, masih ada timbangan jujur, masih ada timbangan tidak jujur. Tapi coba semuanya timbangan tidak jujur, tunggu. Sebab ini sabda Nabi. Ya, walam yang kusul mikyala, tidaklah mereka para pedagang itu mengurangi liternya, takarannya, atau mengurangi timbangannya, kecuali akan ditimpakan kepada mereka musim kemarau. Wasyiddatil mu'nah, akan ditimpakan kepada mereka sulitnya penghasilan, kesulitan ekonomi. Wajahul sultan, kemudian yang ketiga ditimpakan kepada mereka, didatangkan ke tengah-tengah mereka penguasa yang jahat. Jadi sebabnya datang itu penguasa yang jahat dari mana itu? Dari pedagang. Dari pedagang. Salah satu sebabnya. Itu sabda Nabi ya. Jadi kalau ada penguasa-penguasa yang tidak adil, penguasa yang zalim di tengah-tengah kita, ya perbaiki pasar dulu. Para pedagang di pasar dulu dikontrol. Bagaimana mereka di sana? Periksa timbangan-timbangan yang ada di pinggir jalan itu. Ini sebabnya. Ini sabda Nabi, hadisnya sahih. Ya. Wa syiddatil mu'na wa jawr as-sultani 'alaihi, dan akan ditimpakan kepada mereka krisis ekonomi dan penguasa yang jahat di tengah-tengah mereka. Ini sebabnya. Yang kedua, kata Nabi, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim Dan tidaklah suatu masyarakat menahan zakatnya, tidak mengeluarkan zakat hartanya, ya, kecuali akan ditahan hujan untuk mereka. Salah satu sebabnya juga hujan tertunda, tertunda hujannya. Waktunya turun, toh belum turun. Kalau yang pertama tadi juga musim kemarau sudah. Kenapa kok sudah satu tahun tidak hujan? Bukan lagi terlambat. Kalau yang kedua ini tertunda, tertahan hujannya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak bayar zakat. Kata Nabi, laulal bahain, seandainya bukan karena hewan yang butuh air, lam tumtaru, maka kalian tidak akan diturunkan hujan. Cuma ada kambing yang butuh air, ada hewan-hewan yang butuh air, tapi sempat Allah tahan sebagai peringatan, ya. Makanya kalau terjadi musim kemarau, ya bukan sekedar kita sholat istisqa, itu termasuk ibadah yang disyariatkan untuk meminta hujan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kaum muslimin kembali introspeksi. Ada apa ini? Baca hadis ini. Oh, ternyata sebabnya karena detailku yang kurang baik. Ya, sudah dipukul-pukul, akhirnya naik ke atas. Sekarang subhanallah, para pedagang itu luar biasa. Tapi tidak semua, ya, sebagian. Ya. Menimbang pun demikian, luar biasa. Ya, semua orang jual 15 ribu per kilo. Ada pedagang 5 ribu satu kilo. Tidak masuk akal. Orang semua jual 15 paling rendah, 20 bahkan ada 25 per kilo, dia jual 5 ribu. Masuk akal tidak? Berapa modalnya? Ternyata apa yang dicurigai terjadi. Begitu kita beli 5 ribu, bukan 1 kilo yang naik, di bawah setengah kilo. Itulah yang terjadi. Tapi ada timbangan surga juga, Masya Allah. Jadi ini para pedagang kita ini harus membenahi diri, ya, harus membenahi diri. Pedagang, ya, yang tidak punya, yang tidak pakai liter pun, ya, jago juga dia manipulasinya. Yang tidak pakai liter, tidak pakai timbangan, ada juga triknya. Apa triknya? Siapa yang tahu? Pedagang ikan biasanya. Jadi, ya, mudah, ya, apa namanya, supaya kelihatan besar kopona tumpukannya, dikasih batu di bawahnya. Kan begitu, ya? Masya Allah. Ya. Ini semua menghilangkan keberkahan. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Kata Nabi, jika dua-duanya pedagang dan pembeli jujur dan menjelaskan cacatnya barang, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Tetapi kalau keduanya menyembunyikan cacat sebuah barang atau dusta, tidak jujur, muhiqat barakatu bayihima, maka akan dihilangkan keberkahan pada jual beli keduanya. Ya. Tapi salah satu keberkahan itu hilang, kenapa? Keberkahan dari langit hilang karena tidak adanya kejujuran dalam jual beli. Hilanglah keberkahan dari langit. Tidak turunlah hujan. Baik, maka ikhwan fillah azakumullah, ini yang pertama, doa yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima. Dan kedua, apakah doa yang kedua diterima? Kata Nabi, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan wahai Muhammad, sesungguhnya aku, kata Allah, itu tidak akan menjadikan musuh-musuh dari luar Islam, orang-orang kafir, aku tidak akan menjadikan mereka mampu menguasai kaum muslimin sehingga mereka bisa menguasai wilayah-wilayahnya. Aku tidak akan menjadikan mereka mampu mengalahkan kaum muslimin sehingga mereka bisa menguasai daerah-daerah kaum muslimin. Walau ijtama' alaihim man min aqtariha, walaupun mereka seluruhnya berkumpul untuk mengalahkan kaum muslimin, untuk membinasakan kaum muslimin, berkumpul di seluruh dunia, mereka tidak akan bisa. Aku tidak akan membiarkan mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi yang kedua ini ada syaratnya. Ya, diterima tapi tidak mutlak diterima. Ada ketentuan dari Allah. Kapan saya akan terima ini? Doa, ada ketentuan yang Allah sebutkan, kata Nabi. Hatta hingga yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha wa yusbi ba'duhum wa yusbi ba'duhum ba'dha, hingga sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain, sebagian mereka menawan sebagian yang lainnya. Ya. Artinya apa, ikhwas kalian? Artinya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menjadikan, tidak akan menjadikan orang-orang kafir mampu menguasai kaum muslimin, ya, selama mereka bersatu, itu maknanya. Ya, jadi maksudnya hingga, kata Nabi, ya, Allah tidak akan membinasakan kaum muslimin, ya, Allah tidak akan menjadikan orang kafir berkuasa atas kaum muslimin hingga sebagian kaum muslimin saling membinasakan di antara mereka, saling menawan di antara mereka. Kalau ini terjadi, sudah. Kalau terjadi di antara kaum muslimin ribut, di antara kaum muslimin saling membunuh, di antara kaum muslimin saling memerangi, di antara kaum muslimin saling berpecah, maka doa ini tidak diterima. Jadi ada ketentuannya, kan? Kapan Allah terima doanya? Kalau kaum muslimin bersatu dan tidak bermusuhan di antara kita. Tapi kapan kaum muslimin ribut di antara mereka, maka disinilah Allah akan menimpakan bala di tengah-tengah kaum muslimin, menjadikan orang kafir berkuasa atas kita. Ini terjadi tidak? Terjadi sekali. Bukan maksudnya sekali, ya. Maksudnya terjadi sekali. Sangat-sangat terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi. Bisa difaham maknanya? Jadi yang kedua ini diterima oleh Allah tapi ada ketentuannya. Kalau yang pertama mutlak diterima, sudah, tidak akan dibinasakan oleh Allah, aman. Tapi kalau yang kedua ada syaratnya. Apa syaratnya? Selama kaum muslimin bersatu, tidak bermusuhan, tidak saling membunuh, tidak saling dan seterusnya, maka Allah akan menjadikan orang kafir tidak akan mampu menguasai kaum muslimin. Tapi kapan kaum muslimin berpecah, saling bertengkar di antara mereka, saling membunuh di antara mereka dan seterusnya, maka disitulah Allah akan menjadikan orang kafir mampu menguasai kaum muslimin. Ya, masya Allah, apa yang disebutkan oleh Nabi terjadi. Ya, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ya, Umar menjadi khalifah, apa yang terjadi di situ? Tidak bisa dikuasai, kan? Tidak bisa. Nah, kapan kemudian muncul kerusakan? Mulainya muncul ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan. Disitulah terjadi pembunuhan di antara kaum muslimin. Di antara kaum muslimin saling membunuh. Ya, yang pertama kali dibunuh adalah Utsman sendiri. Mulailah perpecahan terjadi di situ. Ya, disitulah mulai sedikit demi sedikit kekuatan kaum muslimin melemahkan begitu. Ya. Baik. Dan puncak, ya, berkuasanya orang kafir atas kaum muslimin ketika terjadi perang Tatar itu. Perang Tatar, ya. Sering kita baca kisahnya, perang Tatar itu. Subhanallah. Ya. Nah, di mana wanita-wanita yang hamil dibelah perutnya oleh mereka, kemudian anaknya dikeluarkan, dibunuh. Kitab-kitab ulama itu dibuang, kitab-kitab ulama dibuang ke sungai sampai sungai itu berubah warna menjadi tinta, warna tinta saking banyaknya kitab yang dibuang, kitab-kitab ulama, kitab-kitab kaum muslimin. Ya, ya, pokoknya sampai para ulama mengatakan, yang menulis sejarahnya, mereka mengatakan sebenarnya kami tidak sanggup menulis ini, tidak tega, tidak kuat rasanya menulis ini sejarah. Ya, teriris-iris hati kaum muslimin kalau membaca sejarah itu. Ya, luar biasa ya. Kalau antum baca itu, subhanallah. Nah, itu sebabnya apa? Bermula dari awal mulanya itu dari terbunuhnya Utsman. Situ mulai. Terus menerus. Ya, makanya nanti akan disebutkan oleh Nabi pada akhir-akhir hadis. Ya, ketika mulai diletakkan pedang di kalangan umatku, maka akan terus terjadi sampai hari kiamat. Nanti akan ada hadisnya dilewati. Baik. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima. Yang kedua, ini diterima doanya oleh Nabi dengan ketentuan selama umat Islam tidak bermusuhan. Nah. Ya. Tetapi ketika kaum muslimin bermusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang kafir menguasai kaum muslimin sebagai bentuk hukuman atas dosa yang mereka lakukan. Ya. Dipahami? Ya, makanya para ulama kita mengatakan ya, sebenarnya yang diantaranya yang kami dengarkan dari Syekh Abdul Rahman Al-Adil dari Yaman yang dibunuh oleh orang Khawarij, tembak, ulama besar dari Yaman, beliau di salah satu ceramahnya mengatakan sebenarnya musuh-musuh kita dari Yahudi dan Nasara itu tidak apa, bukan takut dari kita karena dababatina, karena penteng kita, bukan itu mereka takutkan, kita punya pen, bukan karena kita punya apa namanya rasyash, peluru-peluru kita canggih, bukan itu mereka takutkan dari kita. Ya, yeah. Bukan mereka takut dari pesawat-pesawat tempur kita. Bukan itu yang mereka takutkan. Kenapa? Sebab kita mendapatkan itu dari mereka juga. Bahkan mereka punya lebih kuat daripada apa yang kita punya. Ini ulama Yaman. Teruji keberanian mereka. Mereka ada di medan. Tidak sama medannya kita ya. Mereka medannya itu medan perang. Tiap hari melihat senjata. Maka boleh terangkan kepada kita bahwa musuh-musuh kita itu tidak takut dengan tank-tank kita, tidak takut dengan pesawat-pesawat tempur kita, tidak takut dengan dababat, dengan rasyaf, dengan peluru-peluru kita, sebab pada hakikatnya kita mendapatkan itu dari mereka juga. Bahkan mereka punya lebih hebat daripada kita yang punya. Terus apa kata beliau? Beliau mengatakan wa innama, ya, walakinnahum yakhafuna min audatil Islam, min audatil muslimina ila dini. Tapi yang mereka takutkan ketika kaum muslimin kembali kepada agamanya. Itu yang mereka sangat takutkan. Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka. Dan mereka takut ketika kaum muslimin itu bersatu di atas agama mereka. Itu yang mereka takutkan. Makanya mereka berusaha memecah belah kaum muslimin dengan memasukkan ke dalam dakwah ini penyelundup-penyelundup. Itulah yang memecah belah. Dan itu banyak dari kalangan orang-orang munafik. Banyak. Itu yang memecah belah, memunculkan pemikiran-pemikiran yang bid'ah, yang tidak ada dasarnya dan seterusnya. Ini yang merusak ya. Ini yang mereka suka. Bagaimana kaum muslimin itu berkelahi, berbeda pendapat, bagaimana mereka berpecah, ya, dengan memasukkan orang-orangnya. Ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ada orang-orang yang diselundupkan dalam dakwah ini. Itu kelihatan orang-orang yang berbaju Islam tapi kelihatannya munafik, kelihatannya tidak menuduh. Kelihatannya. Setiap ada keanehan-keanehan pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap Islam, bangkit dia membela orang yang melakukan pelanggaran itu. Ini kan tanda-tanda orang munafik ini. Setiap ada pelanggaran-pelanggaran agama, justru dia yang membelanya. Tapi berbaju agama. Ini kan bahaya. Nah. Bahkan banyak sekali ikhwan fillah azakumullah, ya kalau antum baca buku-buku yang banyak dijadikan rujukan di Indonesia, na'udzubillah. Ya, seorang yang banyak dijadikan rujukan di Indonesia ini, bahkan dari penggerak-penggerak dakwah, pemikirannya itu pemikiran luar biasa, sangat memecah belah kaum muslimin. Iya, yang sekarang sudah masuk daftar teroris, tapi dulu dai terkenal, ya. Iya, pemikirannya luar biasa. Di antara pemikirannya, ya, semua agama sama. Jangan kamu mengkafirkan sana, agama, sama agama semua itu. Ya, di antara pemikiran ini terekam dalam ucapannya. Ya, dia mengatakan misalnya, ya, adanya sekat antara laki-laki dan wanita itu bid'ah. Dia berusaha agar laki-laki dan wanita campur baur, jangan disekat-sekat begitu. Ya. Wanita-wanita itu yang berhijab harusnya keluar juga dari rumahnya. No, ini. Dia ingin mengeluarkan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari rumahnya supaya ikut campur baur. Ya, ini ngeri seperti ini. Ini yang memecah belah kaum muslimin. Tetapi ini orang dianggap sebagai tokoh besar Islam. Nah, ketika ada orang yang bangkit untuk membantah kebatilannya, dianggap, oh, itu anu, itu ekstrim, anu itu. Ya, sering dengar nama Yusuf Qardawi, itu orangnya, ikhwan sekalian. Bahaya pemikirannya. Makanya sekarang dianggap sebagai teroris, kan? Dimasukkan dalam daftar teroris. Ini bahaya sekali. Tapi di Indonesia terkenal dia. Buku-bukunya diterjemahkan. Dia bahkan diajarkan di pengajian-pengajian pemikirannya dan seterusnya. Ini bahaya. Baik. Nah, ikhwan fillah azakumullah, jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan orang-orang kafir berkuasa atas kaum muslimin selama kaum muslimin itu bersatu dan tidak berpecah. Tapi kapan kaum muslimin berpecah, ya, tidak bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang kafir berkuasa atas mereka. Baik. Nah, rawahu Al-Barqani fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Barqani. Ya, jadi yang pertama tadi riwayat Muslim, ya. Dan ini juga hadis di samping diriwayatkan oleh Imam Muslim juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Barqani. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Barqani di dalam kitab sahihnya. Al-Imam Al-Barqani itu salah satu ulama besar yang bermadhab Syafi'i. Al-Imam Al-Barqani, salah satu ulama besar yang bermadhab Syafi'i. Ya, namanya Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad. Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad. Ya, salah satu syekh yang bermadhab Syafi'i yang hidup di negeri Baghdad di Irak dulu ya. Dilahirkan pada tahun 336 Hijriah dan wafat pada tahun 424 Hijriah. Ulama dulu ya. Baik. Nah, dan diantara murid beliau, murid Al-Imam Al-Barqani, muridnya yang terkenal adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Sering kita dengar riwayat Al-Baihaqi ya. Diantara murid yang terkenal adalah Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, murid beliau yang kemudian menjadi ahlul hadis juga. Kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, beliau menceritakan bagaimana keadaan gurunya Al-Imam Al-Barqani. Kata beliau, kana siqatan wari'an sabatan lam nara fi syuyukhina asbata minhum. Kata beliau adalah Al-Barqani itu adalah seorang yang siqah, yang terpercaya, seorang yang wara', seorang yang kokoh. Tidak pernah kami melihat pada guru-guru kami yang lebih kokoh daripada dia. Arifan bil fiqhi, saya sangat memahami, sangat mengerti tentang fiqh. Lahu haddun min ulmi al-arabiyah, dan dia sangat besar pengetahuannya tentang ilmu bahasa Arab. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan ma ra'aitu fi ashabil hadith aktsara ibadatan min al-Barqani. Aku tidak pernah melihat dari kalangan ahlul hadith lebih banyak ibadahnya daripada Al-Imam Al-Barqani rahimahullahu taala. Ya, ini penting untuk kita kenal ulama-ulama kita ya. Ini baru kita dengar namanya Al-Imam Al-Barqani rahimahullahu taala, termasuk ulama yang meriwayatkan hadis tadi dalam kitab sahihnya, judul kitabnya ya Al-Musnad As-Sahih. Judul kitabnya Al-Musnad As-Sahih. Ya. Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kitab ini mengumpulkan juga hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga mengumpulkan hadis-hadis di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dianggap sahih oleh beliau. Ya, makanya diberi judul Al-Musnad As-Sahih. Al-Musnad As-Sahih, hadis-hadis yang sahih menurut beliau ya, menurut penilaian beliau, yang disebutkan sanad-sanadnya, yang disebutkan sanad-sanadnya, disebutkan haddatsana, akhbarana dan seterusnya. Baik. Rawahu Al-Barqani fi sahihihi, hadis ini yang sudah kita bacakan itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Barqani dalam kitab sahihnya wa zada, dan beliau menambah, ada tambahan riwayat dari beliau. Jadi ada tambahan riwayat dari beliau. Nah, tambahan riwayat ini disinilah nanti akan disebutkan bahwa akan ada dari umat Nabi Muhammad yang akan mengikuti kebiasaan orang musyrik, dan akan ada dari umatku yang akan menyembah berhala. Langsung disebutkan begitu dalam hadis. Ya. Tapi ini sepertinya waktu sudah sangat mepet dan tambahannya panjang juga, lumayan panjang. Maka insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Baik, jadi kesimpulannya dari hadis kita malam ini, ya, dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi diperlihatkan kepada beliau ya bumi, ya timur dan barat. Ya, diperlihatkan kepada beliau timur dan barat dari bumi ini. Kemudian Nabi mengabarkan bahwa kekuasaan umatku itu akan mencapai barat dan timur, akan mencapai barat dan timur. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi terjadi ya. Baik. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa ya akan dibawakan kepadaku, akan diberikan kepadaku dua harta yang berharga dari Persia dan Romawi, yaitu emas dan perak. Dan ini juga terjadi di zaman Umar bin Khattab. Kemudian Nabi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan dua doa. Yang pertama, Nabi berdoa kepada Allah agar jangan sampai membinasakan umatnya dengan menurunkan kepada mereka musim kemarau yang merata. Ya, dan doa Nabi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musim kemarau yang melanda semua negeri, tapi akan terjadi pada sebagian negeri, ya tidak pada negeri yang lain. Terjadi pada sebagian tempat, tidak pada tempat yang lain. Ini akan terjadi. Adapun melanda semuanya itu tidak akan terjadi. Ya. Baik. Kemudian doa yang kedua ini Nabi berdoa kepada Allah agar jangan sampai Allah menjadikan orang kafir bisa menguasai kaum muslimin. Ya, maka doa Nabi ini diterima oleh Allah dengan syarat ya. Apa syaratnya? Selama kaum muslimin tidak bermusuhan di antara mereka, bersatu di antara mereka, maka kaum kafir tidak akan bisa untuk menguasai kaum muslimin. Tapi kapan kaum muslimin berpecah, bermusuhan, saling memburu di antara mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kaum muslimin dengan apa? Hah? Dengan menjadikan mereka berkuasa. Ya, makanya dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza tabay'tum bil 'ina wa aqadtum adnab al baqar wa radithum bil zar'i wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dulla." Jika kalian, kata Nabi, sudah mulai jual beli ina, kalian sudah mulai jual beli ina, riba, jual beli tapi riba, ada ribanya. Kalian sudah melakukan jual beli riba, ya, jual beli tapi ada ribanya. Ya, wa akhadtum adnab al baqar, dan kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi. Artinya sudah sibuk dengan peternakannya. Itu saja dikerja, tidak peduli lagi dengan jihad, tidak peduli lagi dengan menuntut ilmu, tidak ada kepedulian terhadap agama, hanya itu saja dia kerja. Ya, yang dia pikirkan bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana perutnya dan seterusnya. Ya, dan kalian juga sudah senang dengan pertanian. Ya, dan seterusnya. Apa kata Allah? Sallallahu alaikum dulla. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Islam akan menjadi hina dan dihinakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak takut lagi. Kalau dulu kan takut mereka, sekarang tidak. Ya. Kapan kehinaan itu akan dicabut oleh Allah? La yanziruhu. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kaum muslimin kembali kepada agama mereka. Dan kembali kepada agama, kembali kepada apa? Kembali kepada pemikiran siapa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akan terjadi permusuhan? Tidak akan terjadi. Akan terjadi perselisihan? Tidak akan terjadi. Sebab terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin, sebab di antara mereka ada yang tidak mau berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah. Di antara mereka ada yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada organisasi, kembali kepada yayasan, kembali kepada kiainya, kembali kepada tarekatnya, kembali kepada seterusnya. Itulah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin. Dan kata Nabi, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai mereka kembali kepada agama mereka. Baik. Baik. Pertanyaannya di sini, bagaimana penafsiran ulama tentang doa yang kedua dari Nabi tentang ketentuan selama kaum muslimin bersatu? Maksudnya bersatu dalam hal apa? Tolong jelaskan secara spesifik. Ya. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah, bersatu di atas akidah yang sama, akidatus salaf. Ya, itu yang dimaksud, ya, bersatu di atas akidah as-salaf. Akidahnya Nabi, akidahnya sahabat, akidahnya tabi'in. ya, bersatu di atas itu. Bagaimana akidahnya Nabi, bagaimana akidahnya sahabat, bagaimana akidahnya tabi'in, mereka melarang untuk istighosah kepada orang yang sudah meninggal. Itu akidahnya. Bersatu di atas akidah itu. Jangan ada yang mengatakan boleh. Ini yang memecah belah kaum muslimin. Bagaimana akidahnya salaf? Akidahnya salaf Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Beristiwa. Allah berada di atas. Itu akidahnya Nabi. Itu akidahnya sahabat. Nah, bersatu di atas akidah ini. Sebab inilah yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Ketika seorang wanita budak ditanya penggembala kambing, "Aina Allah?" Di mana Allah? "Fis sama." Kata sang wanita itu, di atas langit. Di atas dia. Apa kata Nabi? "I'tiqaha fa innaha mu'minah." Bebaskan ini sebab dia ini wanita yang beriman. Beriman ini orang. Mukmin ini bukan kafir. Dari mana Nabi tahu? Dari akidahnya yang benar. Ya, bersatu di atas akidah ini. Jangan kemudian ada yang datang mengatakan, "Ah, itu akidahnya Wahabi." Dari mana akidah Wahabi? Ini akidahnya Nabi loh. Ini ada dalam Al-Quran. Ini Nabi, Nabi setujui. Nabi tanya di mana Allah. Nabi sendiri bilang. Ada yang mengatakan jangan ditanya di mana Allah. Nabi sendiri yang tanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Datang orang ini, jangan ditanya di mana Allah. Kalau kita bertanya berarti kita menentukan tempat. Nah, yang mana harus kita ikuti? Anda atau Nabi? Nabi sendiri tanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dijawab oleh wanita di atas langit. Apa kata Nabi? Bebaskan dia, dia mukmin. Nabi benarkan akidah itu. Dia bersatu di atas akidah ini. Nah, siapa yang memunculkan akidah selain ini, maka dia yang memecah belah. Jangan kemudian mengatakan mereka memecah belah. Tidak. Yang memecah belah itu yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang memecah belah. Sebab asalnya umat itu satu, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mereka berpecah? Ketika mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, berpecahlah kaum muslimin. Ya. Makanya bersatu yang diinginkan di sini bukan bersatu di atas gaduh-gaduh. Di sana senang, di sini senang. Di mana-mana saja hatiku senang. Di sana kamu begitu, ya begitu juga. Di sini begitu, begini juga. Yang penting bersatu. Iya. Kalau ini yang dimaksud bersatu, ya dari dulu Nabi lakukan. Dari dulu Nabi lakukan. Apa susahnya kalau akidahmu begitu, ya begitu, saya juga begini. Kamu begitu, saya ikut. Nah, di antara kesesatan yang kita sebutkan tadi, Yusuf Al-Qardawi, karena itu tadi pemikirannya, satukan semua madhab, walaupun dia madhab Syiah. Mana caranya mau bersatu akidah Syiah dengan akidah Sunnah? Syiah mencela Abu Bakar, Syiah mengkafirkan Abu Bakar. Kita mau bersatu dengan orang seperti itu? Tidak bisa. Siapa yang memecah belah? Dia yang memecah belah. Ya. Jadi selalu dituduh orang yang berusaha mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, selalu itu dituduh memecah belah. Padahal yang memecah belah itu adalah orang yang menyempal dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang memecah belah. Dipahami ya? Ya. Jadi bersatu di atas akidah. Apa akidahnya Rasulullah? Itu yang harus kita yakini. Apa akidahnya sahabat? Itu yang harus kita yakini. Ya. Imam Malik ditanya, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Wahai Imam Malik, Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, di atas ars istiwa, tinggi di atas ars, di atas tinggi di atas ars. Kaifa istawa? Bagaimana istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Secara bahasa orang paham istiwa artinya di atas. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimana bagaimananya itu tidak ada yang tahu bagaimana ya, bagaimana bagaimana cara Allah tidak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana itu bid'ah. Tidak ada salam yang menanyakan bagaimana bagaimana. Ketika disebutkan Allah istiwa, langsung sahabat mengatakan, oh di atas. Sudah cukup. Jangan kemudian memunculkan pemahaman-pemahaman yang keluar dari akidah as-salaf. Ya. Nah. Yang kemudian justru menuduh orang yang menjaga kemurnian akidah as-salaf dituduh sebagai membawa perpecahan. Ini terbalik ini. Ya, terbalik. Jadi bersatu di atas, jadi kalau ditanyakan, ya bersatu dalam hal apa? Bersatu dalam hal akidah. Ya, intinya bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ya, sesuai dengan pemahamannya sahabat. Bagaimana sahabat memahami itu ayat, itu yang harus kita ikuti. Bagaimana tabi'in memahami itu ayat, itu yang kita ikuti. Ya. Tapi bukan dengan pemahaman sendiri. Kalau pakai pemahaman sendiri tidak akan bersatu. Kan begitu ya? Ada lagi orang, saya juga Al-Qur'an. Saya juga pakai hadis. Terus apa bedanya? Ya, bedanya karena kalian tidak memahami sesuai dengan pemahaman sahabat. Pemahaman sendiri kamu pakai. Mana bisa bersatu? Ya, kalau kamu memahami dengan pemahaman sendiri, saya juga punya pemahaman sendiri. Ya. Kalau kamu mau diikuti tidak bisa, sebab saya juga punya pemahaman sendiri. Ya, kamu profesor, saya juga profesor. Kamu dokter, saya juga dokter. Kalau begini kan tidak bisa bersatu ini. Tapi coba Al-Quran dan Sunnah dikembalikan kepada pemahaman sahabat. Ya, coba bagaimana sahabat memahami itu ayat. Kalau dikembalikan kepada mereka pasti bersatu. Pasti bersatu. Ya, makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab Usul Sunnah prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Ini tidak boleh tidak, harus dipegang ini. Sebab ini prinsip penting akidah Ahlus Sunnah. Siapa yang mengaku Ahlus Sunnah harus berakidah dengan akidah ini. Kalau tidak berakidah dengan akidah ini, bukan Ahlus Sunnah. Sebab beliau sebutkan, Usul Sunnati Indana, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah di sisi kami adalah apa? At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ittida'u bihim, adalah berpegang teguh. Ini akidah Ahlus Sunnah, berpegang teguh. Ya, dengan apa yang dipegangi oleh sahabat. Di awal pembahasan akidah langsung ini disebutkan. Ini yang pertama kali disebutkan. Akidah yang pertama kali yang harus kita yakini adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh sahabat. Apa yang dipegang oleh sahabat? Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dipegang sahabat. Wal ittida'u bihim, dan mencontoh mereka. Mencontoh mereka dalam apa? Dalam mengamalkan Al-Quran. Kita contoh bagaimana sahabat mengamalkan Al-Quran, bagaimana sahabat mengamalkan hadis. Mencontoh mereka dalam hal memahaminya juga. Contoh, bagaimana pemahaman sahabat tentang ayat ini, bagaimana pemahaman sahabat tentang hadis ini. Begitu ya? Iya. Jadi seperti itu ya sekalian. Jadi bersatu di atas apa yang diamalkan oleh para salafus saleh, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Ada fahmi salafil ummah, terutama dalam masalah akidahnya. Ya, terutama dalam masalah akidahnya mereka. Bagaimana dengan pernyataan kita tidak usah mempermasalahkan perbedaan, yang penting kita bersatu. Dilihat perbedaannya, perbedaan apa dulu? Kalau perbedaan akidah, tidak bisa ini. Tidak bisa kita bersatu di atas akidah yang berbeda. Gimana caranya? Ya. Kamu akidahmu kuburi, saya akidahku. Tidak bisa. Orang yang suka jalan-jalan ke kuburan, masa mau di kita bersatu? Ya, orang yang suka bertabarruk kepada pohon, kepada keris, bertapa di goa. Ya, orang yang suka beristighatsah kepada orang yang sudah meninggal, ini akidah syirik. Ya, masa mau bersatu? Tidak bisa bersatu di sini. Ya, makanya Nabi ketika memerangi itu semua kebiasaan jahiliyah tadi, senangnya bertabarruk kepada pohon, kepada keris, senangnya mereka mengkultuskan kuburan, ya senangnya mereka beristighosa kepada orang sudah meninggal, orang soleh. Ya Nabi perangi mereka, Nabi dakwahi mereka. Ketika Nabi mendakwahi mereka, dituduh Nabi memecah belah. Nabi dituduh memecah belah. Farraqta dinana, kata mereka. Wahai Muhammad, kamu telah memecah belah agama kami. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau yang seperti ini kalian katakan aku memecah belah, ya sudah, aku pemecah belah. Ya, kata Nabi, aku pemecah belah, tapi aku pecah antara yang hak dan yang batil. Sebab dia tidak bisa bersatu. Harus berpisah memang. Tidak bisa bersatu yang hak dan yang batil. Harus berpisah ini. Kalau yang ini yang kamu maksud, aku memecah belah karena aku melarang kalian berbuat kesyirikan, ya sudah, kata Nabi, aku pemecah belah. Tapi aku pecah antara syirik atau antara hak dan batil. Imam Syafi'i mengatakan, "Law kana hubbuka ali Muhammadin." Kalau imam, ada ulama yang dituduh Syiah. Kenapa? Karena dia cinta kepada Ali. Maka ulama mengatakan, "Kalau cintaku kepada Ali kamu katakan Syiah, sudah saya Syiah. Mau apa?" Kan tidak bisa langsung dituduh begitu kan? Kalau memang cintaku kepada Ali, kamu langsung saja katakan Syiah. Ya, maka sudah saya Syiah. Saksikan aku Syiah. Mau apa begitu ya? Tidak. Apa orang cinta kepada Ali bin Abi Thalib itu kan bagian dari agama. Tidak kamu langsung dituduh Syiah. Ya, orang yang mengajak kepada tauhid. Ya itu perkara mengembalikan mereka kepada ajaran yang sebenarnya, ajaran Nabi Ibrahim, bukan memecah belah mereka. Ya. Nah, jadi adapun kalau perbedaan di perbedaan-perbedaan furu'iyah, nah itu tidak masalah. Perbedaan-perbedaan fikih misalnya, ada yang besarkan bismillahnya, ada yang kecilkan, ini tidak masalah. Dipahami? Ya. Ada yang kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh. Ini tidak menjadikan kita berpecah. Yang kunut silakan, yang penting kamu tanggung jawab dengan dalilnya. Ya, ini tetap bersatu. Tidak bermasalah ini. Ya, ada orang yang misalnya ketika sholat misalnya sedekap, ada yang tidak sedekap. Ya. Permasalahan fikih, ada orang berudu misalnya, dia usap sebagian kepalanya, ada diusap semua. Ini permasalahan fikih, ulama berbeda. Ini tidak masalah. Bukan sesuatu yang harus diributkan. Paham ya? Ya. Baik. Yang perlu dikritik itu kalau tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya atau tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, dan dia bukan, apa namanya, apalagi berkaitan dengan akidah, itu tidak bisa. Atau prinsip-prinsip apa namanya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak ada tolerir di situ. Baik. Wallahu a'lam. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.